وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب لزوجك عليك حق. Untuk istrimu, atas engkau ada hak. Ini katakan oleh Abu Juhaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala hadatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Al-Auza'i qala hadatsani Yahya ibn Abi Katsir qala hadatsani Abu Salamata ibn Abdul Rahman قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر قم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. Berkata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah. Karena masuk laporan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengajak bicara Abdullah. Memastikan tentang laporan itu. Ya Abdullah, wahai Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail, tidakkah telah sampai kepadaku bahwa engkau melakukan puasa di siang hari dan salat malam sepanjang malam di malam harinya? Baik, kalau siang puasa, kalau malam salat. Qultu bala ya Rasulullah, aku mengatakan iya ya Rasulullah, berita itu benar bahwa aku melakukannya memang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fala taqah. Kalau begitu jangan kau lakukan. Coba bayangkan. Baik. Bukankah ini adalah kebaikan salat dengan puasa? Ketika perkara ini akan berefek buruk bagi seseorang nantinya, barakallahu bikum, kalau diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan tiap hari puasa dan sepanjang malam melakukan sholat. Selain bahwa efeknya barakallahu fikum di akhir umurnya nanti, kalau diberi umur panjang dia tidak mampu melakukan ini, padahal yang diinginkan dari amal sholat adalah apa? Kesinambungan terus menerusnya. Sebagaimana kata Rasulullah, ahbul amali ilallahi adwa muha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus kita melakukannya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Seperti sedekah misalnya, anda berimpak, anda bersedekah. Tidak perlu nunggu duit banyak dulu, kemudian mengeluarkan uang banyak, tidak perlu. Berapa-berapa ada bisa diinfakkan, bisa disedekahkan, itu lakukan. Barakallahu fiikum. Dan terus menerus. Lah untuk menumpuk harta benda juga kapan? Kita tidak tahu. Dan apakah ketika uang kita itu numpuk banyak, apakah masih ada keinginan untuk berinfak juga? Kan belum tentu. Maka ketika Allah SWT masih menggerakkan hati kita pengen berinfak, pengen bersedekah di jalan Allah SWT, seberapa-berapa yang kita punya, itulah yang kita berikan, itulah yang kita bagikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Belum lagi barakallahu fikum, amal soleh bukan cuma sekedar bukan cuma hanya puasa dan sholat. Banyak amal-amal soleh yang lainnya boleh jadi terbengkalai karena kita fokus dengan dua amalan ini. Demikian juga hak orang lain yang ada pada kita, bahkan hak jasad kita sendiri ada haknya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tafal." Kalau begitu jangan kau lakukan. Artinya jangan kau lakukan ini terus-menerus. Setiap hari kau puasa. Sebagaimana kisah yang ma'ruf, 4 orang yang datang ke Rasulullah, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 orang sahabat itu menganggap bahwa Rasulullah ibadahnya ya biasa-biasa saja. Sehingga satunya mengatakan, "Ana asumud dahr fala uftiru abada." Saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Jadi setiap hari puasa. Satunya lagi mengatakan, "Saya akan sholat malam sepanjang malam, tiap malam." Satunya lagi mengatakan, "Ana la atazawwaju nisa." Saya tidak akan menikahi perempuan. Barakallahu fikum. Para sahabat yang bertekad kuat untuk melakukan kebaikan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ragiba an sunnati falaysa minni." Puasa setiap hari sepanjang tahun itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menegur sahabat tadi yang hendak melakukannya, jangan kau lakukan. Bahkan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tafal." Kau jangan lakukan. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Jalan kebaikan ini sangat banyak. "Fala tafal." Kau jangan lakukan. Sumu abdi. Maksudnya yang kau lakukan ini puasanya berterus-terus menerus itu tidak boleh. Kalau puasa silakan, sebagaimana kata Rasulullah, "Sumu aftir." Puasa dan berbukalah. Puasa dan berbukalah. Dan artian silakan imam kau puasa Daud mungkin, dan ini yang paling tingginya dari puasa. Puncak dari ketaatan dalam bentuk puasa adalah apa? Puasa Daud. Ini puasa tatawu. Wa inna Ramadhan adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Daud, puasa 3 hari sepekan, 2 hari apaan, puasa Senin Kamis, 3 hari sebulan. Itulah puasa-puasa ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu aftir." Silakan. "Wa qum wa nam." Bukan salat malamnya yang dilarang, tapi melakukannya terus-menerus sepanjang malam. Ingat, sepanjang malam, artinya tidak tidur malam. Baiklah, setiap malam boleh orang melakukan salat malam. Barakallahu fikum. Setiap malam silakan. Tapi ada juga tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di awal malam, di tengah malam dan di akhir malam. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan witir di awal malam, di akhir malam dan di tengah malam sesuai dengan keadaannya. Barakallahu fikum. Maka silakan kita melakukan salat malam berapa-berapa. Bisanya 3 rakaat, silakan lakukan 3 rakaat. Bisanya 5, biasanya 7, bisanya 9, biasanya 11, alhamdulillah. Di awal malam kah, di akhir malam atau di tengah malam. Karena kondisinya macam-macam. Terkadang terbiasa kita salat di akhir malam. Karena demikian, tahu-tahu bangun jam 1 malam, enggak bisa tidur. Ya salat di situ. Bangun salat. Barakallahu fikum. Atau belum ngantuk, silakan sholat sampai datang rasa kantuk, bersholat. Barakallahu fikum. Wa qum wa nam, Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena jasadmu memiliki hak. Jasad ini ibarat tunggangan, barakallahu fikum. Ibarat tunggangan. Jokinya ini adalah jiwa kita, ruh kita, barakallahu fikum. Baik. Memang terkadang jiwa ini lebih besar dan lebih kuat ketimbang jasad. Sehingga capek jasad ini menuruti kemauan jiwa. Tapi tetap harus dipertimbangkan, harus dijaga jasad ini. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qasda tablughu. Kuda ini jangan dipacu kencang terus. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Perjalanannya tidak sampai, kudanya mati. Barakallahu fikum. Perjalanan ini panjang, kuda ini butuh istirahat. Sesekali dipacu, sesekali diistirahatkan, sesekali diberi makan, diberi minum. Baik. Kemudian jalan lagi. Insyaallah akan sampai. Tujuan tercapai, kendaraan selamat. Bukan dipacu dari sejak dia keluar dari kampung dipacu terus. Lah, berapa hari dia bisa melakukan itu? Sementara perjalanan mungkin berbulan-bulan. Baik. Oleh karena itu yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Langgengnya amal saleh ini. Tetap kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita dan kita tetap menunaikan kewajiban-kewajiban, bahkan tatawu bisa kita kumpulkan biiznillah tabarak wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lijasadika 'alaika haqqan." Jasadmu itu ada haknya untuk Anda. Barakallahu fikum. Anda tunaikan haknya. Apa haknya? Harus diistirahatkan. Harus diberi nutrisi. Makanan yang bagus. Barakallahu fikum. Baik. Kalau sakit ya harus ada pengobatan, diobati. Kalau perlu suplemen, diberikan suplemen, enggak apa-apa. Madu. Baik. Atau jamu-jamuan, fadal silakan. Jamu ini sangat bagus, barakallahu fikum. Jamu-jamuan ini baik. Dirutinkan. Enggak perlu banyak-banyak. Setiap hari. Ya madu termasuk suplemen sekaligus sebagai jamu. Habat soda dikit aja. Barakallahu fikum, setiap hari. Baik. Artinya kondisi fisik seseorang tetap akan bugar. Kebanyakan bugarnya ya, walaupun tentu yang namanya sakit adalah sesuatu yang mesti. Barakallahu fikum. Tapi kan biasanya tidak separah dari orang-orang yang tidak memperhatikan masalah yang seperti ini. Baik. Makan saja terus, makan berlebihan akan jatuh sakit. Baik. Demikian juga yang kekurangan. Walhasil barakallahu fikum. Jasad kita ada haknya untuk kita berikan. Sama seperti kuda tunggangan kita. Jasad kita ini adalah kuda tunggangan kita, barakallahu fikum. Baik, kuda tunggangan kita beri makan, kita teduhkan, kita cari barakallahu fikum. Bagaimana bagusnya? Istirahatkan, istirahat yang cukup. Inilah jasad kita. Barakallahu fikum. Ya, cuma jangan berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Kalau kudanya terlalu gemuk, malas geraknya. Malas geraknya. Ya, walaupun tentunya yang namanya malas, hatta orang kurus juga kalau memang pemalas, ya malas. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Intinya jasad ini ada haknya untuk kita berikan agar supaya tetap kita langgeng. Akan beda toh tetap orang yang melakukan sholat dalam kondisi sehat dengan orang yang melakukan sholat dalam kondisi sakit. Tidak mampu dia. Insya Allah dengan banyak dengan kesehatan orang banyak melakukan amal soleh, hanya bisa melakukan banyak dari kebaikan. Baik. Kalau sakit orang, masya Allah, ya terkadang ya lebih banyak berada di rumahnya saja. Sallallahu alaihi wasallam. Ya walaupun kalau memang orang mau, ya walaupun cuma di rumahnya, tetap dia bisa melakukan amal soleh. Ya sesuai dengan keterbatasannya sebagai orang yang sakit. Ya jelas jasa kita butuh apa? Butuh diberikan haknya. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, dan kedua matamu ini juga ada haknya untuk kau istirahatkan. Mata ini antum istilahnya ada tahu, mata lelah. Mata lelah, barakallahu fikum. Mata capek. Maka diberikan baik haknya untuk ditidurkan, istirahat itu mata. Fa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan, istrimu juga ada haknya. Untuk dipergauli dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ma'ruf, inni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku puasa, aku juga berbuka. Yani tidak puasa. Aku barakallahu fikum tidur, aku juga melakukan salat malam. Aku juga menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bab berikutnya, qala rahimahullahu taala, babul mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha. Bab perempuan atau sang istri sebagai ra'iyah, penjaga, pengembala atau pemimpin di rumah suaminya. Dia yang bertanggung jawab untuk kondisi rumah suaminya. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Abdan wa akhbarana Abdullah wa akhbarana Musa ibn Uqbah an Nafi an Ibn Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian ini penanggung jawab dan semua akan ditanyai akan tanggung jawabnya. Wal tabarakallahu fikum. Wal amiru ra'in, seorang pemimpin tetap dia dikatakan ra'in. Arti asalnya ini pengembala. Ra'in di sini pengembala. Dan Rasulullah tidak mengatakan kullukum amir, semua kalian pemimpin, bukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian ini semuanya pengembala, penanggung jawab atas gembalaannya. Baik. Semakin tinggi kedudukan seorang, semakin luas besar tanggung jawabnya. Barakallahu fikum. Kepala rumah tangga ya tanggung jawabnya ya di rumah tangganya. Baik. Kalau jenjang kepemerintahan ya dari pala, baik lurah, camat, bupati, dan seterusnya ke atas, gubernur, atau sebelumnya wali kota dan seterusnya, para menteri, ya, semuanya adalah apa? Penanggung jawab. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya nanti di hari kiamat. Semua yang terjadi di wilayah kekuasaannya akan ditanyakan kepada dia, kenapa ini terjadi? Kenapa engkau melakukan ini? Barakallahu fikum. Nah, orang-orang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Orang-orang berlomba-lomba menjadi penguasa, pemimpin. Dan ini sudah dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tahrisuna 'ala al-imar wa innahu yawm al-qiyamati khizyu wa nadama. Kalian nantinya akan berlomba-lomba berusaha untuk menjadi pemimpin. Padahal kedudukan itu nanti di hari kiamat adalah khizyun wanadama, kerendahan dan penyesalan. Karena tanggung jawabnya besar, barakallahu fikum. Karena tanggung jawabnya besar. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya mengejar unta sedekah. Barakallahu fikum. Ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, "Mau kemana ya Amir Mu'minin?" Kata Umar, "Ini ada unta sedekah yang keluar, yang lari." Kata Ali bin Abi Thalib, "Laqad at'abta man ba'dak." Sungguh engkau telah membuat capek orang yang ada setelah engkau. Yani, ini kan semua tanggung jawab dia, apa yang ada di bawah kekuasaan wilayah dia adalah tanggung jawab dia nanti di hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setiap malamnya keliling. Barakallahu fikum. Bahasa kerennya sekarang belusukan kemana-mana. Tapi orang sekarang wallahu alam kita tidak tahu apa tujuannya. Boleh jadi ya memang tugasnya, boleh jadi juga pencitraan, wallahu alam kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu adalah tanggung jawab. Dilaksanakan secara tulus ikhlas karena tanggung jawab atau hanya karena pencitraan, wallahu alam, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekali lagi di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amiru ra'in," penguasa juga pengembala. Tanggung jawabnya besar. Di sini Rasulullah tidak mengatakan wal amiru amir, bukan. Baik. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang kepala rumah tangga, sang suami juga dia sebagai pengembala, penanggung jawab untuk keluarganya, anak istrinya. Wal maratu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, seorang istri sebagai penanggung jawab juga, pengembala di rumah tangga suaminya, dia ngurusi anak-anaknya, harta suaminya, dan kondisi rumahnya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua kalian ini pengembala, semua kalian ini penanggung jawab, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Subhanallah. Yang jelas setiap orang harus menunaikan tanggung jawabnya. Adapun yang terjadi, ya Allahu a'lam. Yang jelas dia sebagai penanggung jawab telah menjalankan tanggung jawabnya. Seperti mendidik anak, anak adalah tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya, membiayainya, memfasilitasinya. Ya kalau Allah menghendaki lain atas sang anak, ya setelah kita melakukan usaha, upaya semaksimal mungkin, ya kelas, ketika ditanya nanti di hari kiamat, ada yang bisa dijawabkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala babun qaulullahi ta'ala ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidha Allah. Baik. Al-ayah di surah berapa? Kita tengok. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Ayat berapa? Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu qawwamun, yakni al-qiwamah, yakni kepemimpinan, sebagai nahkoda, pemimpin atas istrinya dan keluarganya. Dia penanggung jawab. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, karena Allah istimewakan, berikan keutamaan atas para suami, barakallahu fikum, dan apa yang mereka berikan kepada sang istri berupa mahar. Taib, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang saleh, yang jujur, yang lurus, barakallahu fikum, di atas agamanya, menjalankan perintah, menjauhkan dari larangannya. Al-hafizatu lil ghaibi bima hafizallah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suaminya. Taib. Dan senantiasa menjaga apa yang ditinggalkan oleh suaminya di rumah, dan dari tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Juga diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, dan istri-istri yang kau khawatirkan ketidaktaatannya, maka nasihati dia. Ketika dia tidak mau taat, melakukan kebaikan, meninggalkan kejelekan, nasihati dia. Wahjuruhunna bil madajah. Ini langkah pertama. Fa'iduhun, nasihati dia. Wahjuruhunna bil madajah, tinggalkan dia di tempat tidur. Jangan kau ajak. Kemudian kau juga tidak mempan, dribuhunna. Pukul dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan dia. Barakallahu fikum, cedera atau cacat. Barakallahu fikum. Ya, ini pukulan untuk mendidik, bukan pukulan menganiaya. Fainata'anakum falatabu alihinna sabila. Kalau dengan perlakuan ini mereka kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami, falatabu alihinna sabila, engkau jangan cari alasan-alasan lagi untuk meninggalkannya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء شهر وقال في مشروبة له فنزلت 29 فقيل يا رسول الله إنك آليت شهر قال إن شهر 29. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengila ila itu adalah bersumpah untuk, barakallahu fikum, tidak mendatangi istrinya selama satu bulan. Wa qa'ada bi mashrubatillah, dan beliau hanya tinggal di mashrubah, tidak di rumah tapi di mashrubah. Mashrubah itu di lumbung, tempat penyimpanan makanan, tempat penyimpanan anggur, tempat penyimpanan gandum, korma, dan seterusnya. Fanazala di 29, kemudian beliau turun dari tempat itu menemui istri-istrinya di tanggal 29. Faqila ya Rasulullah innaka alaita syahr. Ya Rasulullah, engkau telah bersumpah tidak mendatangi istrimu selama satu bulan. Qala inna syahra 29. Kata Rasulullah, bulan ini 29 hari. Barakallahu fikum. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanallah. Ya, mungkin sudah. Ya, antas. Terima kasih.